Allah nong sekoro sing ono artine paran paran podo koyong lapun langit mana si geni yo sing ono lekas putuse. Kaya walasun iki narika nana putus-putuse tapi kaya temne kendang ditapuh selise walas ison singriko kabe. Wes wes wes tinggo paran ngrakeni manuk mipen nong kene ison duwe sekudang welas duwe sekudang ase tinggo paran make kolet liane. Koyo walasun iki narika nana putus-putuse tapi kaya dene kendang ditapuh selise walas ison sing riko kabe. Wes wes rakeni manuk mipen nong kene ison duwe sekudang walas duwe sekudang ase tinggo paran make kulit liane. Wes wes rakeni manuk nipet nong kene ison duwe sekudang welas duwe sekudang ase tinggo paran make kulit liane.